Sendiri aku berbisik tanpa berkawan. Tak akan ada yang kusik, terus berjalan. Terbelenggu di dalam ruang dan waktu, telusuri jalan yang merintangnya. Thank you.